Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah nuwasil darsana fi dirasati durusil lughatil arabiyyah li ghairin natiqina biha. Waqad wasalna ila ad-darsil khamis. Ya, pertemuan yang telah lalu sudah kita memasuki tentang ad-darsu al-khamis. Wa fi hadha ad-dars takallama an qa'idah ay qa'idatul idhafah. Al-qa'idah fi babil idhafah. Bab al-idhafah. Idhafah secara bahasa penambahan. Penambahan. Ay ma'nahu idhafatu. Idhafatu al-ismi ila ismin akhar. Yang dimaksud di sini adalah ya penambahan atau penyandaran satu isim kepada isim yang lainnya. Ya. Idhafatu ismin ila ismin akhar. Ada dua isim digabung menjadi satu kesatuan. Al-ismul awwal huwal mudhaf. Ya, ketika sudah digabungkan isim yang pertama itu namanya mudhaf. Ya, itu namanya mudhaf. Al-ismul tsani huwal mudhafu ilaih. Isim yang kedua itu mudhaf ilaih. Ya. Seperti apa? Kitabun. Kitabun hadza kitabun. Lalu ada Muhammadun. Lalu ada Muhammadun. Muhammadun ismur rajul. Nama orang. Nudhifal kitab ila Muhammad. Kita gabungkan kitab dengan Muhammad jadi kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Ini membangun frase baru. Kalau kitabun, ini masih enggak jelas. Ini punya siapa? Kitabun belum jelas punya siapa. Muhammadun orangnya. Muhammadun orangnya. Amma kitabu Muhammadin ay hadza kitabun milkun li Muhammad. Ini kitab yang kitabnya itu adalah milik Muhammad. Ya hadza huwa al-idhafah. Ini dia al-idhafah. Lalu bab idhafah itu ada kaidah-kaidahnya dalam penyusunannya. Bagaimana itu? Yang isim pertama al-mudhaf. Al-mudhaf itu harokatnya bebas. Dalam artian dia boleh dhamma, boleh fathah, boleh kasrah. Mudhaf itu harokatnya tergantung. Ada kalanya dhamma, ada kalanya kasrah, ada kalanya fathah. Ala maktabil mudarrisi. Ala maktabi. Kenapa? Karena ada huruf jar di depannya. Jadi ya ala maktabil mudarrisi. Tapi kalau tidak ada embel apa-apa, kitabu Muhammadin. Pakai dhamma. Harakatnya bisa macam-macam. Dan al-mudhaf itu tanpa alif lam, tanpa tanwin. Tanpa alif lam, tanpa tanwin. Ketika isim sudah disusun dalam pola idhafah, mudhafnya tanpa alif lam, tanpa tanwin. Ya. Tidak boleh pakai alif lam, tidak boleh pakai tanwin. Ini kaidah dalam al-mudhaf. Lalu isim yang kedua, al-mudhafu ilaih. Mudhaf ilaih. Bagaimana kaidahnya? Dia selalu majrurun bil kasrah. Dia selalu posisinya majrur. Dan biasanya, atau bukan biasanya, tanda dominan majrur itu adalah kasrah. Terserah mau pakai tanwin atau tanpa tanwin. Ya, apakah dengan in atau dengan i. Majrur tandanya dengan kasrah. Ya. Kalau mudhaf, gak boleh pakai alif lam, gak boleh pakai tanwin. Kalau mudhaf ilaih, dia boleh dua-duanya. Boleh pakai alif lam, boleh pakai tanwin. Kalau pakai alif lam, berarti nanti mudhaf ilaih pakai kasroh. Ketika dia pakai alif lam. Seperti ini, qalamul mudarrisi. Udah ada alif lamnya, maka pakai kasroh biasa. Boleh juga pakai tanwin. Kalau pakai tanwin, jangan pakai alif lam. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Ya. Ini kaidah dalam mudhaf ilaih. Ya. Yang idhafah ini ya ada dua makna, makna yang banyak, makna yang pertama. Kepemilikan, dalalatun 'alal milki. Menunjukkan kepemilikan. Kitabu Muhammadin, qalamul mudarrisi. Pulpen yang punya mudarris, punya guru. Kitabu al-kitabu li Muhammad. Kitab yang punya Muhammad. Qalan suwatul ustadi. Qalan suwatul ustadi. Pecinya ustad. ya, pejinya ustaz. Kebanyakan maknanya adalah al-milk, kepemilikan. Bisa juga dia makna yang lain, apa itu al-ikhtisas. Ya. Al-ikhtisas. Ya. Apa itu al-ikhtisas? Kekhususan. Dia menunjukkan kekhususan. Yang seperti apa itu yang kekhususan? Biasanya dua benda mati. Dua benda mati. Miftahul ma'hadi. Miftahul ma'hadi. Kunci ma'had. Ya, ma'had bukannya punya kunci, orang dia benda mati. Tapi kunci yang khusus ma'had. Untuk buka ma'had. Miftahu as-sayyarati. Miftahu sayyarah. Kunci mobil. Bukannya mobil punya ini punya itu. Bukan, tapi itu sudah pasangannya khusus, kuncinya khusus mobil. Miftahul mukayyifi. Miftahul mukayyifi. Wah, belum dinyalain. Belum nyala ini. Apaan? Saya sudah pencet tadi. Hah? Oh, baru nyala. Apaan ya? Tadi saya masuk langsung pencet pada. Miftahul mukayyifi. Miftahul mukayyifi. Bukan berarti al-mukayyif AC itu punya ini punya itu, bukan. Lakin hadha miftahun khasun lil mukayyif. Ini remote khusus AC. Remote khusus AC, dia sudah satu setel. Kalau buat nyetel AC lain enggak bisa. Buat nyetel mobil, buat nyetel motor enggak bisa. Hadha khasun bil mukayyif. Ini sudah pasangannya khusus AC. Ya, itu menunjukkan lil ikhtisas. Menunjukkan kekhususan, ya. Ini bab apa? Al-idhafah, ya, ringkasan atau review dari bab idhafah yang sudah kita pelajari. Coba kita baca lagi yang tamrin tsani fi safhat 28. Latihan yang kedua, halaman 28. Tamrin tsani. Kitabun Muhammadun. Kitabun Muhammadun. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Ya, kitabu tanpa alif lam, tanpa tanwin. Muhammadin majrur, tanda majrurnya dengan kasrah. Ya. Maktabun al-mudarrisu. Maktabun al-mudarrisu. Maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Maktabu, maktabu tanpa alif lam, tanpa tanwin. Ya. Dan dia pakai dhammah. Al-mudarrisi, dia pakai alif lam. Ketika pakai alif lam, pakai kasroh biasa, bukan pakai tanwin. Ya. Idhofah mudhof ilaih boleh pakai tanwin, boleh pakai alif lam. Adapun mudhaf tanpa tanwin, tanpa alif lam. Ya. Ajib wahidan, wahidan dari sini. Coba jawab satu-satu. Qalamun hamidun. Qalamun hamidun. Qalamun hamidin. Terjem. Pulpen hamid. Pulpen hamid, sahih. Qalamu hamidin. Ada di ba'dahu? Miftahul al-baitu. Miftahul baiti. Miftahul baiti, terjem. Kunci rumah. Kunci rumah, sahih. Ada di ba'dahu? Baitul Abbasun. Baitul Abbasin. Baitu Abbasin, terjem. Rumah Abbas. Rumahnya Abbas, ya. Maknanya milik. Rumahnya Abbas. Ada di ba'dahu? Dukkanu, dukkanu, tajiru. Dukkanut tajiri. Dukkanut tajiri. Tarjim. Toko Ya, toko pedagang, dukanu toko. Lalu diidhofahkan ke at-tajir, at-tajir al-bai'. Dukanu at-tajiri. Lati ba'dahu. Gurfatul Aliyyun. Gurfatu Aliyyin. Kamarnya Ali. Kamarnya Ali, sahih. Gurfatu Aliyyin. Lati ba'dahu. Baitul Muhandisu. Baitul Muhandisi. Rumahnya insinyur, sahih. Ya, Baitul Muhandisi, al-Muhandis. Alladhi takharaja min kulliyatil hindasah. Yang dia lulusan Fakultas Teknik sebenarnya. Fakultas Teknik. Yang hindasah itu teknik kan macam-macam kan? Ada yang teknik elektro, ada yang teknik ini, ada yang teknik sipil kan? Ya, itu semuanya sama, kuliah itu hindasah. Muhandis ya bisa dia muhandis mesin, bisa juga muhandis bangunan. Ya, bisa juga muhandis bangunan. Tinggal dia kalau di spesifik apa? Semuanya sama saja, bisa diartikan insinyur, bisa diartikan arsitek atau intinya yang lulusan fakultas teknik. Ada tiba ada Daftarun Sa'idun. Daftarun Sa'idin. Daftaru Sa'idin, terjem. Daftarnya Sa'id. Apa itu daftar? Ulama lebih cocok di sini buku tulis ya. Daftaru di sini buku tulis lebih cocok. Berarti buku tulisnya Sa'id. Sahih. Alladhi ba'dahu. Pak Zainuddin. Ismu waladun. Ismu waladi. Ismul ada alif. Ada alif lamnya tidak? Ismu tidak ada. Ah, di ada kan? Gimana? Ismu waladi. Ismul waladi. Waladi, sahih. Alif lamnya jangan lupa dibaca. Ismul waladi. Kalau mau dipisah, ismu al-waladi bisa saja, tapi kalau dalam bahasa Arab itu tidak seperti itu. Biasanya langsung digabung. Ismul waladi. Sahih. Terjem. Namanya anak kecil. Anak kecil. Ya. Ada di Pak Adahu? Min dilu yasirin. Terjem. Sapu tangan yasir. Sapu tangannya yasir. Sahih. Ada di Pak Adahu? Kitabun Allah. Kitabullahi. Kitabullahi. Terjem. Kitabullah. Kitabullah. Apa artinya? Buku punya Allah. Hah? Emang bukunya Allah apa? Al-Quran. Ya, kitabullah. Katakan saja kitab Allah. Kitab Allah enggak cuma Quran. Inna katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhna bil-udhni was sinna bis-sinni wal juruha qisas. Ya. Umman tasaddaqa bi fa huwa kafaratuh. Umman fi kitabillah ada di ayat Al-Maidah fi kitabillah itu maksudnya di Taurat. Hukumnya sudah berlaku sejak di Taurat. Fi kitabillah semua kutub samawi sah dinamakan kitabullah walaupun kemudian nanti ahlul kitab mereka merubah kitabnya ya. Kitabullah yutlaqu ala Az-Zabur wat-Taurat wal-Injil wal-Qur'an. Ya, semuanya itu namanya kitabullah walaupun kita katakan ya, yang agama terdahulu itu sudah dirubah. Kenapa? Bimastuhfidhu min kitabillah. Ya, iya. Inna katabna 'alaihim ayat sebelumnya itu. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladziina aslamu lil ladziina hadu war-rabbaniyyuna wal ahbaru bimastuhfidhu min kitabillah. Ya. Kitab terdahulu itu Allah wakilkan nih kitab Allah turunkan kalian jaga kitabnya Allah wakilkan kepada pemeluk agamanya sendiri bimastuhfidhu min kitabillah silahkan jaga kitabnya beda dengan Quran. Quran itu Allah yang jaga, Allah yang janji jaga inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kalau kitab terdahulu tidak, Allah yang perintahkan pemeluknya sendiri suruh jaga bimastuhfidhu min kitabillah. Lalu mereka ternyata merubah-rubah kitab mereka sendiri, ya, merubah-rubah kitab mereka sendiri. Ya. Itu awal perubahannya, aslinya udah ada Taurat Injil, tapi kemudian generasi setelahnya ada yang nulis, kayak apa ya, Talmud, tafsirnya Taurat, tafsirnya Injil, tapi tafsir versi orangnya, yang itu sebenarnya gak sesuai dengan isi Taurat asli, isi Injil asli. Lalu orang sibuk di yang versi tafsir ini, berpegang ke yang versi tafsir, sedangkan mereka gak ada hufaz Taurat, hufaz Injil gak ada, ya, cukup yang versi tafsirnya aja. Itu yang jadi pedoman, hingga akhirnya apa? Itu yang dipegang kuat, yang kitab aslinya dirombak sesuai isi yang tafsir. Itu mulai rombak. Yang mulai merombak itu si Paus, Paus nomor satu yang dulu tuh. Ya, ya dia, dia di antara awal-awal yang merombak kitab agama mereka sendiri. Kitabullah, ya, semua yang kitab samawi sah dan makan kitabullah. Bimastuh widu min kitabillah, itu tentang Taurat aslinya, ayat Al-Ma'idah. Tapi mereka merubah kitab-kitab mereka sendiri. Alladhi ba'dahu. Qamisu ammarin, sahih. Terjem. Naam, alladhi ba'dahu. Bi, naam. Bintut tabibi. Mal makna? Anak perempuannya dokter, sahih. Ada tiba ada? Sarirun Khalidin. Mana mana? Tempat tidurnya Khalid. Tempat tidurnya Khalid, sahih. Ada tiba ada? Minal awal. Miftahus sayyarati. Miftahus sayyarati. Naam. Kunci mobil saja. Ya. Wa hakadha babul idhafah. Dia diidhafahkan yang mudhaf tanpa alif lam, tanpa tanwin, sedangkan yang mudhaf ilaih boleh pakai alif lam, boleh pakai tanwin. Harakat mudhaf bebas. Bisa u, bisa i, bisa a. Harakat mudhaf ilaih selalu kasrah. Mudhaf ilaih selalu kasrah. Apakah kasrah biasa atau kasrah dengan tanwin? Gampang kan ya? Gampang. Ini bab idhafah. Nah, bab idhafah, bab terakhir di jurumiyah. Bab terakhir di jurumiyah. Karena jurumiyah susunannya marfu'at, tawabi', mansubat, makhfudat. Terakhir bab idhafah. Antum sudah belajar bab terakhir jurumiyah. Ya. Hah? Emang tipis, matan kecil. Tapi emang isinya kaidah-kaidah aja itu. Kaidah-kaidah saja. Ya. Mufradatnya tetap harus belajar kitab lain. Nuwasil ila at-tamrin ar-rabi'. Tamrin ar-rabi'. Latihan yang keempat. Iqra. Tafadhal, iqra. Iqra waqtum. Ah, bacanya satu-satu saja. Ini kan udah tadi. Tafadhal. Iqra waqtum ma tawaddu. Enggak, ini udah. Ini terakhir kan sudah kita baca sampai situ kan? Saya hanya mereview bab idhafah dari yang awal kemarin, ini sudah kita baca, langsung ke tamrin rabi. Iqra. Iqra. Aina baitul mudarrisi? Huwa ba'idun. Di manakah rumah guru itu? Ia jauh. Ia jauh. Huanya kembali ke mana? Rumah. Rumah, sahih. Ya. Kalau berbicara tentang orang ya huwa mudarris. Tapi ini sudah idhofah. Kalau idhofah yang diinginkan satu kesatuan yang intinya itu yang mudhofnya. Yang intinya itu yang mudhofnya, yang depan. Ini sedang membicarakan rumah, bukan membicarakan ustadznya. Ya, walaupun rumahnya itu punya ustadz, tapi ini membicarakan letak apa? Letak rumah sebenarnya. Letak rumah. Naam, ats-tsani. Al-Quran kitab Allah, sahih. Allah riba ada. Ka'bah rumah Allah. Rabi'. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasul. Rasulullahi tarjim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam artinya apa? Enggak ada artinya. Semoga salawat dan salam kepadanya. Iya, sahih. Adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Coba kalau saya bilang Muhammad adalah utusan Allah, betul tidak? Maknanya sahih tidak? Sahih. Kalau dibuang sallallahu alaihi wasallamnya boleh tidak? Hah? Boleh tidak? Oh, pada ragu, enggak selawat. Takut enggak selawat. Enggak, tapi maksudnya secara kalimat kalau sallallahu alaihi wasallam yang saya buang maknanya betul tidak? Hah? Maknanya bisa dipahami dengan betul? Muhammadun Rasulullah. Bisa dipahami dengan betul tidak? Bisa. Muhammad Rasulullah. Ya. Ini namanya ya, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ya, ini namanya jumlatun i'tiradiyah. Kalimat sisipan, gampangnya seperti itu. Kalimat sisipan yang dia tidak mempengaruhi i'rab atau harokat kata sebelumnya dengan kata setelahnya. Ya. Biasanya apa? Biasanya makna-makna doa biasanya. Seperti shalawat sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhu, rahimahullah. Ya, doa-doa seperti itu ketika muncul di tengah itu jumlatun i'tiradiyah, kalimat sisipan. Dan dia bisa dibuang, bisa dibiarkan ada. Ketika ditaruh, dia tidak mempengaruhi harakat sebelum dan sesudah. Ketika dibuang, kalimat pun masih tetap sah. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Kalimatnya sempurna secara bahasa Arab. Ya, tidak mempengaruhi. Dan kalau penulisan bahasa Arab sekarang biasanya dia dikasih strip ya. Muhammadun strip sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ya. Ini jumlatun i'tiradiyah. Atau kalimat sisipan. Yang biasanya dia ya bermakna doa. Kharaja al-mudarrisu min ghurfatil mudiri tarjim guru itu keluar ke ruangan min guru itu keluar dari ruangan kepala sekolah sahih. Kharaja al-mudarrisu. Al-mudarrisu bukan al-mudarrisa. Kalau al-mudarrisa mah objek. Kalau al-mudarrisi harusnya sebelumnya ada huruf jar. Ya, tidak mungkin al-mudarrisi. Tidak mungkin juga al-mudarrisa. Kenapa? Karena dia pelaku. Kalau al-mudarrisa itu objek. Maka kharaja al-mudarrisu min, ada min. Min itu huruf apa kemarin? Huruf jar. Maka min ghurfatil. Nah, lihat min ghurfatil mudhofnya pakai kasrah. Sah-sah saja mudhof itu harakatnya kasrah. Kalau kharaja bukan isim ya. Kharaja fi'il. Keluar. Ya. Min ghurfatil ya kasrah mudhofnya. Al-mudiri ruangan mudir ya, dari ruangan mudir. Ana tiba ada hu? Ada baitu Hamidin. Wadhalika baitu Khalidin. Tarjim. Itu rumahnya Hamid dan itu hadza. Ini rumahnya Hamid dan itu rumahnya Khalid. Naam, hadza isyarah lil qarib. Amma dhalika lil ba'id. Ini rumahnya Hamid dan itu rumahnya Khalid. Sahih. Ada di ba'dahu. Aina amaru. Nah, itu ba. Hu? Itu ba. Ibnu. Ibnu. Oh, ibnu. Ibnu amaru. Ibnu ammarun, ammaran, ammarin. Ibnu Ammarun. Amma. Ammarin. Ibnu Ammarin. Talibin. Nah, talibin, talibun, taliban. Taliban Afghanistan. Hah? Kalau an itu lihat saja ada fatha, ada alifnya enggak? Kalau enggak ada alifnya enggak mungkin dia an. Karena kalau ada an itu pakai alif. Wal adiyati dhabha, dhabhan, ada alifnya semua surat Al-Adiyat. Wal muriyati qadha, ada alifnya semua. Kalau fathatain itu selalu ada alifnya. Kalau tidak ada alifnya immaun immain. Lihat posisinya. Talibun talibin. Talibun. Ya. Wa ibnu Amarin talibun. Wa abnu. Wa ibnu. Wa ibnu. Wa ibnu Yasirin Yasiru. Ta tarji. Tajiru. Tajiru tajirun. Tajiru. Kenapa tajiru? Enggak boleh dia pakai alif lam atau tanwin. Pakai alif lam atau tanwin? Tanwin. Sahih, pakai tanwin. Tajirun. Kenapa Ibnu Ammarin? Bisa jelaskan Pak Zaiduddin? Siswa. Ibnu Ammar siswa. Ibnu, Ibnu. Ibnu bapak. Anak. Anak. Anaknya. Anaknya Ammar adalah pelajar. Adalah pelajar, sahih. Ibnu Ammarin, pola idhofah juga. Ibnu Ammarin, lihat saja. Ibnu, sudahlah tidak pakai tanwin, tidak pakai alif lam. Ini pasti idhofah ini. Ini pasti idhofah. Ya. Udah gak pakai itu, alif lam gak pakai tanwin. Pasti dia idhofah, pasti dia mudhof. Kalau dia mudhof, yang setelahnya pasti mudhof ilaih. Ibnu Ammarin. Gampang seperti itu. Ibnu Ammarin. Gak mungkin kita katakan Ammarun dengan talibin yang idofah. Kalau Ibnu Ammarin anaknya Ammar. Mana yang sesuai? Anak ini punya siapa? Anaknya punya Ammar. Anaknya Ammar. Tapi kalau kita idofahkannya Ammarun dengan talibun. Ammaru talibin. Ammarnya si talib. Nyambung gak? Gak nyambung. Kecuali Ammar itu budak. Kalau zaman perbudakan mah mungkin saja. Gulamu, gulamu nabiyyin. Budaknya nabi. Ammaru talibin. Ammar ini budaknya si talib. Ya, mungkin saja kalau zaman budak. Ini enggak ada budak, ya. Maka bukan idhofah ammaru dengan talibin. Itu Ibnu Ammarin idhofahnya di situ. Talibun mengabarkan pekerjaan atau status si Ibnu Ammarin, dia itu masih siswa. Yang Ibnu Yasirin sama. Ibnu Yasirin idhofah. Tajirun apa, Pak? Tajir. Tajirun. Alladhi yutajir, yabi' wa yashtari. Apa? Pedagang. Pedagang. Ya, tajirun pedagang. Alladhi ba'dahu. Rumah biru jauh dan rumah pedagang dekat. Dan rumah pedagang dekat, ya. Polanya sama kayak atas itu. Idhofah dulu. Baitu al mudarrisi, ya. Rumahnya milik guru. Idhofah. Baidun khobar mengkabarkan bagaimana status rumah guru. Rumah guru itu jauh. Wa baitu tajiri idhofah lagi, rumah si pedagang. Qaribun mengkabarkan bagaimana status rumah si pedagang. Qarib, dekat, ya. At-tasi' hadza miftahu sayyarati. Aina miftahul baiti. Aina miftahul baiti? Terjem. Ini kunci mobil. Di mana kunci rumah? Mana kunci rumah? Sahih. Aina? Li su'ali 'anil makan, untuk menanyakan tempat. Aina miftahul baiti? Ada di ba'dahu? Ha? Man hatta ya walad. Ya walad. Ya waladu. Man hatta ya waladu. Ana ibnu Abbasin. Ana benu. Ana benu Abbasin. Abbasin. Terjem. Siapa? Siapa kamu ya? Ya anak. Iya, wahai anak. Wahai anak. Saya anaknya Abbas. Saya anaknya Abbas, sahih. Man anta? Man di sini sudah kita sebutkan ada tiga kemungkinan. Bisa man, bisa min, bisa mana. Mana yang cocok? Ini mah kata tanya. Kalau kata tanya berarti apa? Man. Ya. Ini kata tanya. Kalau tanya mah man. Man anta? Ya waladu, wahai anak. Maka dijawab ana ibnu Abbasin. Ibnu Abbasin pola idhofah. Pola idhofah. Saya adalah anaknya Abbas. Ada di ba'dahu? Huwa. Anak siapa dia? Anak siapa dia? Dia anaknya Khalid. Dia anaknya Khalid, sahih. Huwa ibnu Khalidin. Ya, kalau di syair Nabi, ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ya, Nabi SAW pernah menyebut bait itu di hadis. Hadisnya sahih, sahih Bukhari. Ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Loh, katanya nabi itu bukan penyair. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Ya, in huwa illa dzikrun. Ya, kami tidak pernah mengajarkan syair. Kok nabi sebut itu bait-bait kayak gitu? Nabi SAW tidak pernah menyebut 3 bait atau lebih. Nabi SAW dengan lisannya itu tidak pernah menyebut 3 bait ke atas. Sedangkan syair dalam bahasa Arab itu minimal 3 bait. Ya, minimal itu 3 bait. Nabi SAW maksimal itu hanya dengan lisannya itu hanya menyebutkan 2 bait saja. Hanya 2 bait atau potongan 1 bait saja. Tidak pernah 3 bait ke atas. Makanya hadis itu tetap tidak bertentangan dengan ayat Yasin. Wa ma'alamnahu syi'ra. Karena syair itu 3 bait ke atas. Boleh tiba ada hukum? Aina masjidu Rasulullah? Aina masjidu? Masjidu Rasulullah? Rasulillah. Masjidu, enggak pakai alif lam, enggak pakai tanwin. Berarti pola apa tuh? Hah? Mudhaf ilai, sahih. Mudhaf ilai. Aina masjidu? Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwa fil madinatil munawwarah. Di mana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia berada di Madinah Al-Munawwarah. Dia berada di Madinah Al-Munawwarah. Aina masjidu? Masjidu Rasulillah. Rasulullah itu idhofah bukan? Rasulullah idhofah bukan? Idhofah. Rasulu apa? Mudhaf. Allahi mudhaf ilaih. Kalau masjidu Rasulillahi itu idhofah rangkap 2. Ya. Ini namanya idhofah rangkap 2. Ini idhofah biasa. Mudhaf mudhaf ilaih. Paham kan ya? Kalau idhofah biasa, mudhaf mudhaf ilaih. Idhofah itu bisa rangkap 2. Bisa rangkap 2. Bagaimana masjidu sebagai mudhaf? Kan enggak ada alif lam, enggak ada tanwin. Diidhofahkan kepada rasul. Boleh kita katakan masjidur rasuli. Idhofah bukan? Masjidur rasuli. Idhofah bukan? Idhofah. Ya, itu diidhafahkan kepada kata Rasul. Ya, masjidu mudhaf, rasuli mudhaf ilaih. Dia mudhaf ilaih bagi isim sebelumnya, bagi masjid. Mudhaf ilaih dinisbatkan kepada isim yang sebelumnya, kepada masjid. Tapi dia posisinya pun sekaligus sebagai mudhaf. Sebagai apa? Mudhaf bagi isim setelahnya. Bagi lafzul jalalah Allah. Seperti kalau kita katakan Rasulullahi, Rasulu apa? Mudhaf kan? Allahi sebagai mudhaf ilaih, sama aja. Rasulu mudhaf, Allahi mudhaf ilaih, tapi ditambah lagi idhofah rangkap dua. Ya, maka masjid sebagai mudhaf, mudhaf ilaihnya mana? Rasuli. Rasuli mudhaf ilaih dinisbatkan kepada isim sebelumnya. Dia pun sekaligus sebagai mudhaf bagi isim setelahnya. Ini namanya idhofah rangkap dua. Ya. Idhofah rangkap dua. Seperti itu pula maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki loh, kok ini Allah kok langsung kasrah aja, karena nyambungnya ke ayat-ayat sebelumnya. Bismillahi, udah ada huruf ba, huruf jar. Bismillahirrahmani arrahimi. Alhamdulillahi, ada huruf jar lagi. Lillahi rabbil alamina. Arrahmani arrahimi maliki yaumiddin. Maka dia nyambung ke sebelumnya, majurnya karena yang sebelumnya. Maliki yaumi, maliki sebagai mudhaf. Ya, maliki sebagai mudhaf. Mudhaf ilaihnya mana? Yaum. Yaum itu sebagai mudhaf ilaih. Ya, dinisbatkan kepada isim sebelumnya. Ya, kalau dinisbatkan kepada isim yang sebelumnya, dia mudhaf ilaih. Tapi dia pun mudhaf. Ya, mudhaf dinisbatkan kepada isim yang setelahnya. Ya, dia pun sebagai mudhaf. Ya, ya mudhaf ilaihnya adalah ini ad-din. Ya, ini idhofah rangkap 2. Paham ya? Ya, idhofah itu bisa rangkap 2. Habis berapa? Dari awal. Nomor 13. Bintu Hamidin fil mudarrisati. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Putri Hamid di sekolah dan putri Muhammad di kampus. Dan putri Muhammad di kampus, ya. Itu ngapain? Satu ngapain di sekolah, satu ngapain di kampus? Masih dalam gitu. Ya, ini bukan mengabarkan sedang di dalam. Bintu Hamidin fil madrasati. Bintu Muhammadin fil jamiah. Bukan, ini mengabarkan status pendidikan. Ya. Sedang mengabarkan status pendidikan. Bintu Hamid masih sekolah di sekolah. Sedangkan Bintu Muhammad dia sudah kuliah di universitas. Ada tiba ada huk? Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Terjem. Namanya guru itu Sa'id dan namanya insinyur itu Khalid. Naam, nama insinyur itu adalah Khalid. Ismul mudarris dan ismul muhandis itu idhofah. Ketika di awal ismu i baca i. Tapi ketika di tengah hamzah wasal itu tidak dibaca. Wasmul muhandisi. Wasmul muhandisi tidak dibaca. Wasjud waqtarib. Itu hamzah wasal juga. Bukan wa usjud. Wa iqtarib, enggak, hamzah wasal itu kalau disambung enggak dibaca. Wasjud waqtarib. Maka ini wasmul muhandisi. Lanjut. Ammut qalidin dhamir. Tarjim. Pamannya orang kaya. Pamannya pelajar itu adalah orang kaya. Ammu, apa itu ammun? Paman. Ya, paman dari pihak mana? Dari pihak bapak. Ya, ammun itu paman dari pihak bapak. Ya, kalau paman dari pihak ibu, kholun. Nanti ada setelahnya. Kholun, paman dari pihak ibu. Kalau bibi dari pihak bapak, ammatun. Ammatun. Tambahin saja tak marbutoh. Ammatun. Bibi dari pihak ayah. Kalau bibi dari pihak ibu, kholatun. Kholun tambahin kholatun. Loh, kenapa dibedakan? Ya beda. Beda itu nanti di perwalian dan juga warisan. Yang dapat warisan yang mana? Pihak bapak. Ya. Yang dapat warisan itu pihak bapak. Yang berhak jadi wali pihak bapak. Lu enak banget pihak bapak. Enak-enak terus. Ya jangan salah, dia ada rugi juga. Kalau keluarganya ada yang bunuh, yang bayar diat itu juga keluarga laki. Keluarga laki, nasab keluarga laki. Keluarga perempuan gak ikut bayar diat. Diat membunuh sengaja. Itu diatnya dikasih tempo 100 onta. Emang siapa yang bisa bayar 100 onta cash? Gak bisa kan? Itu dibagi per akilah. Akilah kerabat. Kerabat mana yang bayar? Kerabat bapak. Kerabat bapak. PT-PT patungan. Bukan cuma untung doang dapat warisan. Kalau rugi ikut bayar juga itu keluarga bapak. Ada di bawah. Babul masjidi. Ah, lihat ada wawnya. Hah? Kalau miftahun alif. Maftuhun, sahih. Kalau miftahun itu pakainya alif. Wa babul madrasati mughlaqun. Tarjim. Pintu masjid terkunci dan maftuhun. Maftuhun apa tuh? Terbuka. Terbuka dan pintu babul madrasah itu bukan babul mudarrisah. Hah? Babul mudarrisah? Pintu hati guru sudah terkunci gitu. Hah? Babul madrasah apa babul mudarrisah? Madrasah. Madrasah. Apa tuh babul madrasah? Pintu sekolah tertutup. Iya, tertutup atau terkunci. Ya, tertutup atau terkunci. Babul madrasah ya. Kenapa? Karena sudah ada bandingan sebelumnya bangunan. Bandingan sebelumnya sudah ada bangunan babul masjid. Masa tahu-tahu ini orang babul mudarrisati? Kecuali kalau bandinginnya orang sama orang, ya. Ustazah mudarrisah, thalibah mudarrisah. Nah, cocok. Bandinginnya orang dengan orang. Kalau di ba'dahu khalu hamidi faqir. Pamannya Kharib, pamannya Hamid miskin. Pamannya Hamid miskin. Paman dari pihak mana nih? Ibu. Ibu, ya. Paman dari pihak ibu. Ya. Paman dari pihak ibu enggak dapat warisan. Bukan asobah. Ya. Dalam madzhab Syafi'i bukan asobah bi ayyi hali minal ahwal. Dalam keadaan apapun bukan asobah, enggak bisa dapat waris. Ya. Kalau madzhab Syafi'i hatta warisan yang masih sisa paman pihak ibu enggak dapat. Ya. Kalau warisannya masih sisa, misalnya Pak, cuman warisnya ahli warisnya cuman satu anak gadis. Kan cuma dapat setengah itu. Setengahnya dikemanain? Eh, ini ada nih paman, tapi pihak ibu enggak dapat. Terus sisanya kemanain? Kalau madzhab Syafi'i, kalau ada sisa waris masuk Baitul Mal kaum muslimin. Kalau madzhab Hambali bisa dapat. dengan catatan enggak ada semua ahli waris. Tidak ada semua ahli waris, kerabat pihak ibu bisa dapat. Kalau mazhab Hambali. Lanjut, ada di ba'dahu. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Mobilnya Abbas di jalan. Mobil Abbas di jalan, sahih. Naam. Ada di ba'dahu. Ibnu man anta? Ana ibnu mudarisi. Anak laki-laki siapa kamu? Saya anak laki-laki guru. Saya anak laki-laki guru, ya. Kalau man anta, as-su'alu 'an syakhsi, menanyakan orang langsung. Man anta, siapa engkau? Tapi ini ibnu man anta, qalamu man anta, kitabu man hadha, itu menanyakan milik, dan itu pola idhofah. Anaknya siapa? Anaknya siapa? Penanya siapa? Kitabnya siapa? Itu kalau bertanya dengan pola idhofah. Ya, dengan pola idhofah, sebutkan dulu bendanya sebelum orang yang ditanyakan milik siapa. Ya, ibnu man anta? Ana ibnul mudarrisi. Ana tiba ada hu? Ibnu kalbu. Nah, ini ya. Emang ada ibnul kalbi? Anaknya anjing, habis lahiran ya? Hah? Ada ya itu, Pak? Hah? Itu ya? Ya. Aina. Ya, sahih. Ainal kalbu. Kalau aina itu bukan huruf jar. Bukan huruf jar. Kalau ini apa kata tanya itu enggak ada huruf jar ya? Asmaul istifham bukan huruf jar. Bukan. Bukan huruf jar. Huruful istifham bukan huruf jar. A anta talibun? A anta a ya. Huruf harful istifham. Hal huwa Muhammadun hal harful istifham bukan huruf jar. Ya, harful istifham bukan huruf jar. Maka dia tetap dhammah. Ainal kalbu huwa ain kalbu. Iya. Ainal kalbu huwa tahta sayyiru. Tahta sayyaratu. Sayyaratu. Aina al-kalbu? Mana? Al-kalbu. Kalbu beda dengan al-qalbu. Jantung. Al-qalbu jantung. Kalau al-kalbu? Manajemen kalbu. Apa? Al-kalbu apa? Sudah ada. Oh iya Pak Zainan, waktu itu enggak ikut yang awal-awal. Al-kalbu itu anjing. Kalbun ya. Iya. Hadza kalbun, al-kalbu. Di mana anjing? Di mana anjing? Tahtas saya roti. Kan tahtas kita sudah belajar. Dia itu polanya idhofah juga. Oven, saya lupa salah saya ingat ya. Ini saya ngajarin murid saya yang di ini. Ini ngajarin jurumiyah, saya lupa. Kalau tahta belum kita bahas di sini. Tahta itu zorof ya. Zorof itu polanya pola idhofah. Polanya pola idhofah. Keterangan tempat zorof makan polanya pola idhofah. Maka tahta saya roti. Ya. Iya. Amama tahta fauqa yamina yasara khalfa. Dengan isim setelahnya pola idhofah semua. Iya di bawah. Di bawah apa Pak? Sayyarah. Sayyarah. Sayyarah fi syari'. Mobil, sahih. Aina al-kalbu? Di mana anjing? Ibnu al-kalbi, kalau anak anjing? Anak anjing itu emang anjing enggak punya anak? Emang enggak boleh anjing punya anak? Ibnu al-kalbi itu al-jarwu. Al-jarwu. Hati-hati, namanya anak anjing kecil, Juroi. Juroiyat. Anjing kecil. Jamu anak anjing. Ya, pernah Nabi SAW janji dengan Jibril. Pas waktunya Jibril enggak datang. Ternyata fa'idal jarwu tahta sarir. Ternyata ada anak anjing di bawah kasur Nabi SAW. Ada al-jarwu, itu di hadis. Ya, ternyata ada anak anjing di bawah kasur Nabi SAW. Baru ketika anjingnya dikeluarkan, baru Jibril datang. Baru Jibril menyampaikan atau mengajarkan hadis. Ya. Fa'inal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak mau masuk ya, rumah yang ada anjingnya dan juga ada surah. Surah gambar. Jarwu anak anjing. Yang namanya jarwo bagusnya ganti aja. Kalau nama jarwo. Hah? Kalau bahasa Jawa apa jarwo artinya? Ada artinya enggak? Ya, kalau ada artinya mendingan ganti aja, ntar orang Arab diketawain. Hah? Enggak juga ya. Walaupun kalau anjing itu menurut orang Arab ya, bukan menurut ini. Kalau menurut orang Arab anjing itu hewan yang bagus. Ya. Kenapa? Karena yudrabu bihil matal fil wafa. Anjing itu lambang iya setia. Anjing itu hewan lambang setia dia. Anjing itu setia dengan tuannya. Ya, hatta sampai meninggal, hatta bela tuannya sampai mati-matian dia. Makanya dipakai untuk berburu juga, untuk jaga segala macam, setia sama tuannya. Beda sama kucing, udah kita kasih makan masih nyolong. Udah kita kasih makan tiap hari masih juga nyolong. Tapi kucing ada sisi-sisi baiknya juga. Ada tiba ada? Ah, ini perintahnya baru ya. Da'il harakat alaih, ya, kasih harakat dulu. Kawin jumalan. Kawin. Kawana yukawinu. Kawin. Suruh kawin gitu. Ya, kawin maksudnya buatlah. Kawana ij'alhu fil kaun, buat dia ada. Itu mana kawana yukawinu. Kawin jumalan mufidatan. Kawin jumalan mufidatan bimil'il faraghi. Bimil'i ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau di hadis, hadis ini tidak. Bimil'il faraghi fima yadi. Kawin, buatlah. Jumalan jamak dari jumlah, buatlah kalimat-kalimat. Buatlah kalimat-kalimat. Mufidatan yang berfaedah, maksudnya yang bisa dipahami. Ya, mufidatan faedatan taman yahsun sukutu 'alaiha, itu maksudnya mufidah. Yang berfaedah bisa dipahami sehingga orang yang mendengarnya diam, enggak usah nanya-nanya lagi. Mufidah yang bisa dipahami atau bermanfaat. Ya, jumalan mufidatan bimil'i, dengan mengisi. Kalau biwad'i apa? Dengan meletakkan. Kalau bimil'i dengan mengisi. Al-faraghi tempat kosong fi mayadi. Iya, berikut ini. Ya, maka tinggal isi yang kosong. Sampai mana tadi? Ha? Ira'in ad-daur? Ha? Tufadar? Syamsul Huda? Huda? Pak Zainul ya? Syamsul Huda? Tufadar? Al-Baiti apa? Al-Baiti Mughlaqun itu apa? Iya, sahih. Nah, tinggal apa tuh kata yang cocok? Al-Babu. Al-babu situ ada coba. Al-babu maqdubu. Babul ada al-baitinya. Yang sudah ada enggak usah dirubah, tinggal ditambahkan saja itu satu kata semua. Apa? Al-baiti apa? Rumah. Mughlaqun? Terkunci. Nah, itu tinggal apa saja yang cocoknya terkunci. Apa? Hah? Al-baiti mughlaqun. Tarjim. Pintu rumah terkunci. Sahih. Ini pun masih pola idhofah ya. Hampir semuanya ini masih pola idhofah. Menerapkan apa saja kata yang cocok. Ada tiba ada hu. Aina miftahus sayyarati. Di mana kunci mobil? Sahih, menanyakan kunci mobil. Kalau aina babu sayyarati boleh enggak? Di mana pintu mobil? Pintunya copot gitu. Dicopot. Ya. Yang bisa juga aina miqwadu sayyarati. Di mana setir mobil? Setir bisa copot enggak? Kalau mobil yang biasa mah kagak dicopot. Kalau mobil yang keren, nyetir itu copot, copot pasang, nggak usah dikunci. Mid-quadun setir. Kalau mobil sport itu setirnya dicopot. Maling juga mau nyolong mikir, nyetirnya gimana dia? Rasulullahi sahih. Tarjim. Adalah utusan Allah, ya Rasulullah. Di situ pola idhofahnya. Rabi'. Baitut tabibi ba'idun. Terjem. Rumahnya dokter jauh. Sahih. Di sini sudah ada ba'idun, jauh. Ya, cari isim yang bisa disifati dengan jauh dan dekat. Ya, ini baituhu, ya, rumahnya. Ada tiba ada hu. Al-Qur'anu kitabu kitaba kitabi. Kitabi. Kenapa kitabi? Idofah. Dia idofah. Mudof ilaih. Mudofnya mana? Qur'an. Al-Qur'anu mudof. Nah, kaidah mudof gimana? Boleh enggak pakai alif lam? Enggak. Enggak boleh. Berarti Al-Qur'anu mudof bukan? Bukan. Jadi Al-Qur'anu bukan mudhaf. Al-Qur'anu bukan mudhaf. Berarti gimana? Al-Qur'anu kitabullahi. Kitabullahi. Dia hanya idhofah dengan yang setelahnya. Al-Qur'anu enggak mungkin jadi mudhaf. Kenapa? Mudhaf itu enggak boleh pakai alif lam. Ini bukan idhofah rangkap dua. Bukan idhofah rangkap dua. Idhofah rangkap dua, isim pertama dan kedua enggak akan dia pakai alif lam. Kalau idhofah rangkap dua, isim yang pertama dan kedua tidak akan pakai alif lam. Kenapa? Karena posisinya yang pertama dan kedua sama-sama sebagai mudhof. Mudhof itu kaidahnya sama, nggak boleh pakai alif lam, nggak boleh pakai tanwin. Ya. Kalau itu mau idhofah rangkap dua. Alladhi ba'dahu. Ah, min al-awwal. Khadijatu bintu Hamidin. Khadijatu bintu Hamidin. Tarjim. Khadijah putrinya Hamid. Khadijah putrinya Hamid. Bisa diganti yang lain enggak? Bisa, semua nisbat perempuan. Khadijatu ummu Hamidin, ibunya Hamid. Khadijatu zaujatu Hamidin, bininya Hamid. Ya, semua nasab atau nisbat perempuan bisa semua. Khadijatu ammatu Hamidin. Ammatu. Siapa ada kecoa? Mana? Ammatu, ya, bibinya Hamid. Khadijatu khalatu Hamidin. Boleh. Semua nisbat atau ikatan wanita kepada Hamid itu boleh. Ada apa dahulu? Ana betul mudarrisi. Saya anaknya guru. Saya anaknya guru, sahih. Ana betul mudarrisi. Saya anak guru. Ini pun boleh semua ikatan ya nasab kepada mudarris. Ana abul mudarris kalau anak antum jadi guru. Ana ibnu ibnil mudarris, cucunya guru. Ya. Boleh. Ada apa dahulu? Ana qalibi maksur. Pulpen siswa patah. Pulpen siswa patah, sahih. Qalamu at-talibi, idhofahnya di situ. Ada di ba'dahu. Babul masjidi maftuhun. Pintu masjid terbuka. Pintu masjid terbuka. Ya, kalau sekarang pintu masjid habis sholat langsung tutup. Kenapa? Maling masih nyolong di situ. Ya. Kecuali Masjidil Haram, Masjidil Haram pintunya enggak pernah terkunci. Ya. Hah? Mau nyolong kotak amal juga mikir maling. Kotak amalnya segede orang. Ya. Kotak amal segede gitu gimana? Ya, semua syurto itu 24 jam. Enggak ada, enggak pernah dikunci. Di mana-mana polisi. Ada yang jaga sip-sipan. Sipnya 24 jam. Hah? Kotak amal ya? Iya gak ada ya? Iya gak pernah ini juga ya? Gak ada, gak ada. Cuma di sini doang. Kotak amal muter. Gak ada, itu udah gak butuh.